لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أخوان kita melanjutkan pelajaran muyasar kita. Kita telah menyelesaikan penyebutan tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab bagi fi'il-fi'il yang mu'rab. Dan dalam hal ini sudah kita baca pula latihannya, sehingga insyaallah kita melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu penyebutan al-adawatun nasibah. Al-adawatun nasibah, yakni maksudnya kalau al-adawat itu secara arti adalah alat-alat, secara makna alat-alat, nasibah yang menasobkan atau alat-alat penasob. Sehingga namun yang dimaksud di sini, alat-alat di sini adalah amil-amil, yaitu segala yang menyebabkan fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Kalau sebelumnya kan yang sering kita contohkan dengan apa? Lan, iya kan? Kalau kita menyebutkan fi'il ini mansub dengan lan. Nah, lan itu salah satunya. Dan di sana ada huruf-huruf lain atau alat-alat yang lain atau amil-amil yang lain yang bekerja sama seperti lan, yaitu menjadikan fi'il mudhari' setelahnya itu mansub. Nah, maka langsung saja yang pertama. Jadi di sini disebutkan ada 7 ya, 7 yang menasobkan fi'il mudhari'. Semuanya sistem kerjanya sama, hanya saja beda di makna atau artinya. Namun 7 yang disebutkan di sini semuanya sama, yaitu menasobkan fi'il mudhari'. Dalam artian, kalau antum mendapati salah satu dari huruf-huruf ini, yang 7 ini, kemudian setelahnya fi'il mudhari', maka kedudukannya itu sebagai mansub. Dari mana diketahui? Karena ada huruf penasobnya. Sama seperti pada isim, ada di sana disebut dengan apa? Huruf-huruf jer, ya kan? Huruf-huruf jer. Berarti kalau antum menjumpai salah satu huruf jer setelahnya kata benda atau isim, berarti antum mengatakan isim-isim ini majrur karena huruf jer, ya kan? Fil baiti, al baiti majrur karena ada huruf jer. Nah, fi'il mudhari' juga sama. Hanya saja beda di pembahasan apa? Kalau tadi isim majrur, kalau ini mansub. Kalau ada salah satu dari huruf 7 ini, berarti setelahnya itu fi'il mudhari yang mansub. Nah, namun jangan disalahfahami. Jangan disalahfahami maksudnya adalah berarti kalau setelah huruf-huruf ini semuanya berarti fi'il mudhari. Bukan. Tidak harus setelah huruf-huruf ini berarti setelahnya itu fi'il mudhari. Tidak. Terkadang madhi, terkadang fi'il mudhari. Kalau setelahnya fi'il madhi, maka tidak dibahas. Kenapa? Karena fi'il madhi bukan pembahasan dalam i'rab. Fi'il madhi ya mabni, itu terus tidak berubah-berubah, ya kan? Seperti firman Allah, seandainya contoh anja'ahul a'ma. Ja'a fi'il madhi setelah an. Padahal an ini diantara yang menasobkan. Setelahnya fi'il yakni madhi, maka tidak dibahas. Fi'il madhi mabni. Namun yang akan dibahas apabila setelah an itu adalah fi'il mudhari'. Setelah an adalah fi'il mudhari', baru dia akan menjadi penasob. Baik, langsung saja kita sebutkan. Yang pertama yaitu huruf an. An bukan an ya. Kalau pakai ain, an itu huruf jer, masuk pada kata benda. Ini an pakai hamzah. Kalau biasa diterjemahkan it'an itu dengan makna ingin. Dengan makna ingin. Atau dengan makna yang sesuai dengan kalimat. Namun biasanya diterjemahkan dengan ingin. Seperti contoh antum lihat di contoh di situ, ana uridu an azhaba. Nah, iya kan? Ana uridu an azhaba. Bisa antum lihat azhaba di situ mansub, iya kan? Azhaba ini jenis mana fi'il apa ikhwan? Sahih akhir, iya kan? Jenis sahih akhir. Antum lihat tanda nasabnya adalah fathah, oleh karenanya dibaca an azhaba, iya kan? An azhaba. Berarti azhaba ini mansub karena apa? Karena an, iya kan? Tanda nasabnya adalah fathah disebabkan karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, contoh yang kedua, nahnu nuridu an narji'a. Kalau artinya tadi ana uridu an azhaba, ana saya uridu ingin atau menginginkan an azhaba. Ya, ini maksudnya saya menginginkan pergi gitu loh. Saya menginginkan pergi. Jadi dalam bahasa Arab sering saya sebutkan menerjemahkan itu tidak harus ini plek dengan arti gitu. Nah, kalau seandainya fi di dalam, maka selamanya itu kalau jumpa fi artinya di dalam terus, enggak mesti. Nah, seperti ini juga. Terkadang an ini memiliki makna di dalam menerjemahkan, namun terkadang-kadang maknanya tidak disebutkan. Nah, contoh yang kedua, nahnu nuridu an narji'a. Nahnu kami nuridu menginginkan an narji'a kembali. Antum lihat juga di situ narji'a dari jenis apa ikhwan? Fi'il mudhari' mana? Sahih akhir, iya kan? Bukan af'alul khamsah, bukan juga mu'tal akhir, namun dia adalah sahihu akhir. Antum lihat pada mansub sahih akhir sama seperti azhaba tadi, yaitu dengan tanda fathah. Oleh karenanya dibaca an-narji'a. An-narji'a. Tidak boleh dibaca an-narji'u atau an-narji'. Tidak boleh. Namun dibaca dengan mansub. An-narji'a. Nah, berhubung di sini narji'a adalah fi'il mudhari' sahihul akhir, maka mansubnya dengan fathah. Nah, dibaca an-narji'a. Narji'a di i'rab mansub karena an, ya kan? Kalau biasanya kemarin-kemarin kan cuma disebutkan mansub dan tanda nasabnya, ya kan? Nah, kalau kemarin-kemarin kita sebutkan demikian. Namun kita sudah masuk pada penyebutan alat-alat yang menasabkan, maka kita harus menyebutkan juga di dalam i'rabnya. Karena kalau ditanya seandainya narji mansub dan tanda nasobnya seandainya. Loh, dia mansub, kenapa mansub? Nah, kan ada pertanyaan demikian jadinya nanti. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka disebutkan di dalam i'rab an-narji'a, narji'a mansub karena an. Mansub disebabkan karena an dan tanda nasobnya adalah fathah disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, dua contoh yang disebutkan di dalam kitab ini semuanya adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, sehingga kalau seandainya kita mengambil contoh dari jenis fi'il mudhari' yang lain seperti af'alul khamsah. Seperti dalam firman Allah antaqulu. Seperti dalam surah apa? As-Saff. Kabur maktan inda Allahi antaqulu ma la taf'alun. Antaqulu ma la taf'alun. mana di sini yang menasobkan ikhwan, huruf yang menasobkan? Yaitu an yang pertama ini kan. Berarti yang kita bahas adalah fi'il mudhari setelahnya, yaitu taqulu. Nah, kita sudah sebutkan tadi kalau an ini adalah alat yang menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Ya kan? Berarti kalau a ada an, berarti setelahnya ini berarti mansub. Ya kan? Berarti dia mansub. Hanya saja yang perlu dibedakan adalah tanda-tanda nasobnya. Kalau pada kitab tadi dicontohkan dua contoh atau dua misal, kedua-duanya dari fi'il mudhari sahih akhir. Iya kan? Nah, sekarang kita mengambil dari jenis fi'il yang lainnya. Dari fi'il yang lainnya. Berhubung di sini fi'il apa di jenis mana ini, kawan? Dari af'alul khamsah. Maka kalau di i'rab taqulu mansub karena an. Tanda nasabnya apa? Maka dilihat di situ af'alul khamsah tanda nasabnya apa, kawan? Membuang nun. Membuang nun pengganti dari fathah disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Nah, sebenarnya kan ini takuluna, ada nunnya, ya kan? Takuluna, berhubung ada an, dia harus mansub. Cara menasobkan gimana? Nunnya tadi dibuang. Menjadi takulu. Menjadi takulu. Nah, seperti dalam firman Allah lagi, surat apa? Antakulu juga dalam surah. Jelas demikian. Atau contoh kita mengambil dari jenis fi'il yang lainnya. Fi'il yang lainnya yaitu fi'il mu'tal. Kalau mu'tal, seandainya mu'tal wawu, seandainya nuridu an nadu'u. Ini berarti apa? Nadu'uwa. Ini fi'il mudhari apa, Iwan? Mu'tal akhir, ya kan? Karena diakhiri oleh huruf penyakit, yaitu wawu. Hanya saja dia di sini adalah mu'tal wawu. Bisa antum lihat di situ yang contoh yadu'u berarti mansubnya dengan fathah, ya kan? Oleh karenanya dibaca an-nadu'uwa. An-nadu'uwa. Nadu'uwa mansub karena an. Tanda nasabnya adalah fathah disebabkan karena dia mu'tal akhir atau karena dia dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau seandainya kita mengambil dari mu'tal alif an narbo. Nah, an narbo. Narbo mansub karena an. Tanda nasabnya apa, Ikhwan? Hah? Narto ini, dan antum lihat di situ. Nah, ketika mansub, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, iya kan? Fathah muqaddarah, yang ini di atas alif an-nardo'a seharusnya karena tidak bisa disebutkan, maka menjadi an-nardo. Jadi tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah disebabkan karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Atau contoh dari mu'tal ya an-nahdi. Nah dia, nah, berarti di sini nampak, ya kan? Berarti di sini nampak kelihatan mansub karena an, tanda nasabnya adalah fathah disebabkan karena dia dari apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang jelas, ya semua kembali ke tanda-tanda i'rab yang kita bahas sebelumnya. Hanya sini yang kita bahas adalah an, yang mana apabila Anda mendapati an, kemudian setelahnya itu fi'il mudhari, maka dia kedudukannya mansub. Kedudukannya mansub. Lalu tanda nasabnya apa? Tergantung dia dari jenis fi'il mana. Kalau dia dari af'alul khamsah, berarti tanda nasabnya adalah membuang nun. Kalau dia dari yakni fi'il mudhari sahihul akhir, berarti dia tanda nasabnya fathah. Sudah kita bahas kemarin. Kalau dia dari mu'tal akhir, tergantung akhirnya apa? Kalau wawu dan ya, berarti fathah, tandanya nampak. Kalau tanda akhirnya adalah yakni huruf akhirnya adalah alif, maka dia fathah, akan tetapi fathah muqaddarah. Nah, sehingga antum ketika yakni mendapati penasab ini, antum kembali ke tabel yang kita bahas kemarin, khusus pada mansub. Dari tiga jenis ini, fi'ilnya apa saja, mansubnya tandanya seperti apa. Nah, demikiannya jelas. Antum ketika mendapati an setelahnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya itu mansub. Nah, kemudian yang kedua, di antara huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari yaitu lan. Nah, lan ini yang paling sering kita contohkan kemarin ya. Artinya penafian, namun penafiannya itu sifatnya tidak kekal, bukan penafian abadi. Nah, kalau di i'rab lan ini harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Wastiqbalin, dia penafian kemudian menasabkan, menafikan yang akan datang. Nah, dan sifatnya pun tidak abadi. Sehingga kalau dinasab dinafikan dengan lan, yakni penafiannya itu hanya sementara. Penafiannya sementara. Walhasil kesimpulannya lan juga termasuk di antara yang menasabkan. Contohnya adalah lan yanjaha al-kaslanu. Lan tidak yanjaha sukses atau berhasil. Al-kaslanu orang yang malas. Berarti terjemahkan isinya apa? Tidak akan berhasil orang yang malas. Nah, antum lihat di situ lan, berarti yang dibahas mana setelahnya? Yaitu yanjaha. Nah, antum lihat di situ yanjaha dengan fathah. Di sini dengan fathah karena berhubung yang dicontohkan dari jenis sahih akhir, iya kan? Kalau seandainya mengambil dari af'alul khamsah seperti contoh seandainya di sini taqulu, berarti lan taqulu dengan membuang nun. Nah, contoh yang kedua, lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman laka kepadamu. Nah, antum lihat di situ adalah lan nu'mina. Nu'mina di sini mansub. Diketahui mansub karena tandanya adalah fathah. Ya kan? Disebabkan karena dia dari fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, di dalam Al-Quran juga insyaAllah banyak. Dalam Al-Quran insyaAllah banyak. Kemudian yang berikutnya adalah idan. Idan ini biasa diterjemahkan kalau begitu. Nah, gitu. Biasanya dia masih terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, contoh, idan tanjaha. Idan tanjaha. Di sini semuanya dicontohkan dengan fi'il mudhari sahih akhir karena mungkin mengambil yang paling mudah ya. Mengambil yang paling mudah. Namun ini hanya untuk perwakilan dari fi'il mudhari sahih akhir. Maksudnya ketika nanti dia dari jenis af'alul khamsah, ya tinggal melihat tanda nasabnya af'alul khamsah itu apa. Baik, idan tanjaha. Kalau begitu, tanjaha engkau akan lulus. Antum lihat di situ tanjaha mansub, ya kan, dengan fathah. Tidak dibaca tanjahu, salah. Karena di sini adalah fi'il mudhari yang mansub. Nah, berhubung di sini fi'il sahihul akhir, maka dengan fathah dibaca tanjaha. Idzan tas'ada. Tas'ada, ada yang beda cetakannya sama semua kan? Nah, idzan tas'ada. Tas'ada itu senang, bahagia. Kalau begitu, tas'ada engkau akan senang. Bisa antum lihat tas'ada juga mansub di fathah, iya kan? Idzan taslama. Kalau begitu, taslama, engkau akan selamat. Yani, selamat atau kadimadi. Kalau di sini tidak diterjemahkan masuk Islam ya. Kalau mungkin dibaca idzan tuslim, nah, baru dibaca kalau begitu engkau masuk Islam. Namun di sini taslama dari kata salamah yaitu selamat, berarti idzan taslam, kalau begitu engkau akan selamat. Nah, tiga contoh ini antum lihat tanjaha, tas'ada, taslama semuanya di fathah. Iya kan? Karena memang keadaannya itu mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan idan. Disebabkan karena idan. Nah, berarti kalau seandainya di situ dari af'alul khamsah seperti contoh yanjahuna. ujian dari yang lain. Dari yadhabuna atau yaslamuna. Taslamuna. Taslamuna dari jenis fi'il mana nih kawan? Hah? Af'al khamsah karena diakhiri dengan nun ya. Kalau seandainya dimasukkan idzan menjadi apa Iwan? Idzan taslamuna. Taslamu. Karena di sini af'al khamsah bisa untuk merujuk kembali tanda nasabnya af'al khamsah yaitu membuang nun. Sebelumnya ada nun, ketika dimasuki idzan nunnya dibuang, yang tersisa taslamu, taslamu. Kemudian ditambahin alif yang disebut dengan alif fariqah. Nah. Kalau seandainya contoh lain dari tu'minina. Tu'minina. Tu'minina. Dari jenis fi'il mana ini, kawan? Hah? Dari af'alul khamsah, ya kan? Yu'minuna, tu'minuna, yu'minani, tu'minani, tu'minina. Pokoknya kalau af'alul khamsah itu biasanya semuanya diakhiri dengan nun. Kalau antum lihat asl fi'il mudhari diakhiri nun, yakni maka itu insyaallah dari af'alul khamsah. Sehingga kalau dimasuki idzan menjadi apa, kawan? Menjadi idzan, tinggal membuang nunnya, menjadi apa? Tu'mini. Menjadi tu'mini. Nah. Jangan antum lihat kok enggak enak kalau dibaca. Itu di lisan antum. Nah, tapi kalau memang ya ini kaidahnya membuang nun, ya tinggal membuang nun meskipun di lidah kita seolah-olah aneh itu dibaca. Ya nah, tu'mini ya idzan tu'mini. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Berarti kalau seandainya taslamuna, kalau di ikuti pola tu'minina menjadi apa? Tas apa? Taslamina. Taslamina kalau dimasuki idzan menjadi idzan taslami. Iya kan? Idzan taslami. Kalau af'alul khamsah ketika mansub kan tinggal membuang nunnya saja. Nah, tinggal membuang nunnya. Nah, dan yang lainnya dari jenis fi'il af'alul khamsah, fi'il mudhari' mu'tal akhir juga demikian pembahasannya sama. Berarti kalau antum melihat di tabel yang kemarin kita selesaikan, berarti antum fokus ke bagian mansub saja ya, bagian mansub saja. Karena pembahasan kita adalah pembahasan terkait dengan alat-alat yang menasobkan. Nah, kemudian yang keempat dari alat-alat yang menasobkan, yaitu kai. Kai ini artinya agar atau bisa juga untuk. Nah, keseringannya diterjemahkan agar. Antum bisa lihat contoh di situ, kai tanjaha, agar engkau sukses. Kai tahsula, agar engkau tahsul, yakni mendapatkan. Kai tarbaha, agar engkau beruntung. Beruntung di sini beruntung dalam anu ya, riba. Seperti jual beli gitu loh. Kalau beruntung dari sisi yakni selamat dari suatu yang mencelakakan berarti seperti tuflihu, ya kan? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hayya 'alal falah, ayo ke menuju ke kemenangan atau keberuntungan. Di sini tarbaha untung maksudnya itu dalam jual beli usaha. Nah, kai tarbaha. Nah, antum bisa lihat di situ contoh tanjaha, tahsula, tarbaha semuanya di fathah. Iya kan? Kenapa? Karena ada kai. Karena ada kai. Tanjaha mansub karena kai tanda nasabnya adalah fathah disebabkan dia dari fi'il mudhari sahihul akhir. Tahsula tarbaha juga sama. Mansub karena kai. Ya kan? Tanda nasabnya adalah fathah disebabkan karena dia dari fi'il mudhari sahihul akhir. Seperti dalam firman Allah, kalau dalam firman Allah surah Al-Hadid, likaila ya'lama. Surah apa itu? Saya lupa. Likaila. Oh, tapi ini kaila ya. Safan, kaila. Walaupun sama, cuma dia sedikit ada perbedaan. Kalau di dalam Al-Quran, Al-Muhim, kalau ada kai berarti dia mansub. Berarti kalau kita mengambil dari sini seandainya berarti sama ya. Kalau ini kan idan taslami. Kalau tiga keanehnya kai juga sama. Pembahasannya sama, hanya beda di huruf-hurufnya ini semua. Huruf-hurufnya. Nah, pembahasannya adapun pada fi'il mudhari'nya semua sama. Yaitu setelah huruf-huruf ini berarti dia mansub. Mansubnya dengan apa? Tergantung dari jenis fi'ilnya apa. Baik, berikutnya yang kelima yaitu lamukai. Lamukai. Lamukai ini maksudnya lam li gitu. Yang memiliki makna kai. Maksudnya lam yang memiliki makna agar atau untuk. Kalau li ini macam-macam ya. Kadang masuk pada kata benda, iya kan? Hadzal kitab li Muhammadin. Li kalau masuk pada kata benda dia sebagai huruf jer. Namun ada juga li yang masuk pada fi'il mudhari. Masuk pada fi'il mudhari yang disebut dengan lam kai atau istilah lainnya lam ta'lil. Lamu at-ta'lil. Lamu ta'lil yaitu lam yang memiliki makna agar atau untuk. Bahasa Indonesia kalau bahasa Arabnya berarti lam bimakna ta'lil gitu loh. Contoh jitu li ata'allama. Saya datang, jitu saya datang li ata'allama untuk ata'allam saya belajar. Illa liya'budullah. Nah ini baru beda dia mengambil contohnya. Illa liya'budu Allah. Kecuali liya'budullah untuk beribadah kepada Allah. Nah, li di situ li ata'allama li di situ adalah harfu lam kai atau lam ta'lil. Nah, illa liya'budullah sama liya'budu. Liya'budu yang dimaksud dengan lam kai atau lam ta'lil yaitu pada kata liya'budu. Aslinya apa di situ? Ya'buduna. Iya kan, dari jenis fi'il apa? Af'alul khamsah. Hanya saja di situ ada li, salah satu dari huruf yang menasabkan, maka ya'buduna menjadi nasab, menjadi mansub. Yaitu dengan cara membuang nunnya. Oleh sebabnya dibaca illa liya'budu. Illa liya'budullah. Nah, jitu liata'allama. Jitu liata'allama. Saya datang untuk belajar. Nah, antum lihat ata'allama dengan fathah. Karena memang dia mansub. Mansubnya dengan disebabkan karena li. Nah, berarti kalau di i'rab li ata'allama, li ata'allama, ata'allama mansub karena li. Ya kan? Atau dengan karena lamukai atau lam ta'lil. Mansub tanda nasabnya adalah fathah disebabkan karena dia dari jenis fi'il mudhari' sahihul akhir. Illa liya'budullah, liya'budu, ya'budu mansub karena li. Ya kan? Tanda nasabnya adalah apa ikhwan? Membuang nun. Pengganti dari fathah karena dia dari jenis af'alul khamsah. Nah, kalau bahasa Arabnya li ata'allama, ata'allama mansubun billami kay atau billami ta'lil. Wa alamatu nasbihi fathatun li annahu fi'lul mudhari' sahih akhir. Ya'budu mansub billami kay atau lamil ta'lil. Wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan anil fathah li annahu minal af'alil khamsah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Selesaikan atau gimana ikhwan ini? Selesaikan aja ya, dibaca cepat aja. Karena intinya semuanya sama, semuanya sama. An, lan, semuanya sama, hanya beda di makna. Adapun fi'il mudhari'nya, setelahnya itu sama semua. Fi'il mudhari' jenis apa? Semua kembali ke tanda-tanda i'rab yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Taib, lamukai. Sekarang yang keenam, lam kai. Afan, lam kai. Lamul juhud. Juhud itu artinya, yakni penafian. Juhud, penafian. Berarti lamul juhud artinya lam yang memiliki makna penafian. Contohnya, maka nallahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak mengampuni. Maka Allahu li'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Nah, di situ ada li'adzibahum. Li'adzibahum, li di sini adalah lam juhud. Adalah lamul juhud. Bisa antum lihat menjadi yu'adziba. Ya kan, oleh karenanya dibaca li'adziba. Tidak dibaca liyu'adzibu, namun dibaca liyu'adziba. Karena ada li, lamul juhud tadi. Nah, lam yakunillahu liyaghfirolahum. Lam yakunillahu liyaghfirolahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, liyaghfiro. Liyaghfiro, antum lihat di situ dengan fathah. Karena dia mansub. Mansubnya karena li, lamul juhud. Untuk membedakan lamul juhud dengan lam sebelumnya, yaitu kai, lamu kai pada nomor 5, yang membedakan adalah kalau lamul juhud itu disyaratkan kalimat tersebut diawali oleh kata makana, makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Nah, kalau lamul juhud itu disyaratkan kalimatnya itu harus didahului makana atau lam yakun. Ini kalau lamul juhud. Kalau lam ta'lil atau lam kai yang nomor 5 tadi tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Antum bisa lihat di situ contohnya untuk nomor 6, dua-duanya diawali dengan apa? Makana dan lam yakun, ya kan? Makana kedua ya lam yakun. Berarti di sini lamnya adalah lam juhud. Diketahui dari mana? Karena diawali oleh makana atau lam yakun. Nah, karena kalau dilihat secara sekilas sama persis, ya kan, dengan lam nomor 5 lam mukai. Namun beda. Namun beda. Disebabkan karena kalau untuk nomor 6 disyaratkan padanya diawali oleh makana atau lam yakun. Kemudian terakhir yaitu hatta. Hatta di sini juga sebenarnya macam-macam, cuma yang dimaksud hatta di sini adalah harful ghayah, yakni penghujung. Biasanya diterjemahkan dengan sampai. Nah, contoh hatta yasma'a kalamallah. Hatta yasma'a, sampai dia mendengar kalamallah, kalam Allah. Nah, tuh lihat di situ yasma'a dengan fathah. Karena ada apa? Ada hatta. Hatta yarji'a. Nah, yarji'a juga fathah. Iya kan? Yarji'a juga fathah karena ada hatta. Hatta yu'mina. Yu'mina juga dengan fathah. Disebabkan karena ada hatta. Berarti yasma'a, yarji'a, yu'mina. Tiga-tiganya adalah mansub disebabkan karena ada hatta tadi. Nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Intinya semuanya sistem kerjanya sama. Tergantung apa? Setelahnya fi'il mudhari'nya itu jenis apa? Kalau jenis seandainya af'alul khamsah, maka kita lihat af'alul khamsah mansubnya tandanya apa? Kalau dia dari jenis sahihul akhir, tanda nasabnya apa? Kalau dia dari jenis mu'tal akhir, tandanya apa? Semua kembali. Adapun dari sisi huruf-hurufnya, semuanya sama. Semuanya sama di dalam bekerja. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Nah, habis ini dulu, Ikhwan. Ada pertanyaan? Kalau untuk membedakan nomor 5 dan nomor 6 tadi, insyaallah mudah ya. Lamukai dengan lamul juhud ya. Kalau lamul juhud, disyaratkan diawali dengan makana dan atau lam yakun. Nah, berarti kalau tidak ada di kalimat tersebut, tidak ada makana, tidak ada lam yakun, berarti dia lam nomor 5 tadi, yaitu lamukai atau lam ta'lil. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, bismillah. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hadirin.